عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmatnya, baik kenikmatan secara zahir maupun kenikmatan secara batin. Hal yang demikian telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran: فَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang kita rasakan itu kita harus mengimaninya dan meyakininya semata-mata datangnya dari Allah sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang demikian telah dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk seorang bersyukur, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dia itu mengimani, meyakini bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut semata-mata datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan terkait tentang syarhu usulil iman, penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan, yang kita masih dalam pembahasan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita membahas di antara bentuk beriman kepada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut, mengimani terhadap segala sesuatu apa yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian. Ada yang namanya fitnatul qabri dan juga ada yang namanya azabul qabri wa na'imuhu dan yang seterusnya. Kemudian juga kita masih dalam pembahasan membantah ahlul batil yang mereka itu mengingkari tentang adanya al-ba'tsu ba'dal maut. Orang-orang kafir atau orang-orang yang hatinya berpenyakit, mereka mengingkari tentang adanya al-ba'tsu, akan dibangkitkannya kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka dijawab oleh Syekh dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dalil secara nyata yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat. Beberapa contoh, Allah telah memperlihatkan kemampuannya untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Di antaranya adalah kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam. Tatkala kaumnya mengatakan la nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak beriman kepada engkau ya Musa sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Barakallahu fikum. Dan kisah-kisah yang lainnya yang itu semua menunjukkan bahwasanya Allah mampu menghidupkan yang telah mati. Kemudian kata Syekh, al-mithalul khamis, contoh yang kelima, bukti yang kelima, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan yang telah mati. Fi kisati Ibrahim al-Khalil, hina sa'alallaha ta'ala an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Contoh yang kelima adalah kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah merupakan Al-Khalil, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, tatkala beliau minta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam pernah minta kepada Allah supaya dilihatkan kaifa yuhyil mauta, bagaimana menghidupkan yang telah mati. Fa'amarahu Allahu ta'ala an yadbaha arba'atan minat tair. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 ekor burung. Wa yufariquhunna ajza'u 'alal jibali allati hawlahu. Kemudian setelah itu dia memisah-misahkan anggota badan tersebut di gunung yang ada di sekitarnya. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memotong 4 ekor burung. Setelah itu dipotong-potong, anggota badannya ditaruh di gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Thumma yunadihin, kemudian setelah itu panggil mereka. Watalta amal adza'u ba'duha ila ba'din, maka menyatulah anggota badan satu sama yang lain. Wa ya'tina ila Ibrahim sa'ya. Setelah itu mereka hidup, dihidupkan kembali oleh Allah, dan mereka mendatangi Nabi Ibrahim, burung-burung tadi yang sudah dibunuh, yang sudah dipotong-potong, dengan segeranya. Ini juga bukti Allah mampu menghidupkan yang telah mati. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, maka dalam hal ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 260. Allah menyatakan wa idz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'ata minatayri fangsurhunna ilayka sumaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. sumad'uhunna ya'tina kasa'ya wa'alam anna Allah azizun hakim. Wa idh qala Ibrahim, dan tatkala Nabi Ibrahim AS menyatakan kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Maka menjawab, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman kalau saya mampu menghidupkan yang telah mati? Qala bala, tentu beriman wahai Allah. Kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi itu semua untuk menenangkan hatiku. Maka Allah mengatakan, qala fakhud arba'atan minatairi, maka ambillah olehmu 4 ekor burung. Setelah itu dipotong-potong burung tersebut, kemudian di potongan tersebut ditaruh di atas gunung-gunung, kemudian setelah itu panggillah burung tersebut. Ya'tina kasaya, maka akan datang kepadamu dengan cepatnya. Wa'lam annallaha azizun hakim. Perhatikan ayat ini barakallahu fikum. Ini dalil secara his, secara nyata, yang bisa kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan yang telah mati. Sehingga kita tidak boleh meragukan sedikit pun tatkala Allah memberitahukan atau Rasul yang memberitahukan adanya ihya'ul mauta, dihidupkannya kembali nanti orang-orang yang telah mati meninggal dunia. Fahadihi amsilatun hisyatun waqi'atun tadulu ala imkani ihya'il mauta. Maka ini beberapa contoh secara nyata yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, yang menunjukkan bahwasanya Allah sangat-sangat mampu ihya'il mauta, menghidupkan yang telah mati. Allah sangat-sangat mampu dan sangat-sangat bisa. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum, batilah apa yang diingkari oleh orang-orang kafir atau yang diingkari oleh sebagian manusia, yang mereka menganggap kalau orang mati meninggal dunia berarti selesai urusannya. Tidak. Di sana akan menghadapi kehidupan yang lebih berat dan lebih panjang waktunya dibandingkan kehidupan di alam dunia ini, yaitu alam barzakh. Barakallahu fikum. Wa qad sabaqa al-isharatu ila ma ja'alahu Allah ta'ala min ayati Isa ibn Maryam fi ihya'il mauta wa ikhrajihi min al-qubur bi'idznillah. Dan telah lewat pula tentang penjelasan yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan yang telah mati adalah kisahnya Nabi Isa alaihi salam yang bisa menghidupkan yang telah mati, bahkan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka. Semuanya adalah biiznillahi ta'ala. Semuanya adalah terjadi dengan pertolongan dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu mampu menghidupkan yang telah mati. Sekarang kata Syekh, wa amma dilalatul akli famin wajhaini. Kalau tadi dalil secara nyata yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat bagaimana Allah itu mampu menghidupkan yang telah mati. Adapun dalil akal, secara akal Allah itu mampu menghidupkan yang telah mati, wa min wajhaini, dari 2 sisi. Ahaduhuma, salah satunya, yang menunjukkan Allah mampu menghidupkan yang telah mati. Secara akal anallaha ta'ala fatira samawati wal arda wa ma fihima khalikuhuma ibtida'an. Dalil secara akal, akhir artinya sekarang akal manusia diajak berpikir, akan didatangkan bukti bagaimana Allah itu mampu menghidupkan yang telah mati. Anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit-langit dan bumi serta apa-apa yang ada atau isi keduanya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, yang mana Allah menciptakan keduanya, langit-langit dan bumi beserta isinya, ibtidaan, permulaan, belum ada contoh sebelumnya. Menciptakan langit-langit dan bumi dan sangat besar. Ini kemampuan Allah. Al-Qadiru ala ibtida'il khalqi la ya'jizu an i'adatihi. Tatkala dia Al-Qadir mampu untuk menciptakan yang itu bentuknya permulaan, dia bisa mampu untuk menciptakan yang bentuknya itu permulaan, maka tidaklah sulit untuk mengulanginya lagi. Jadi kalau Allah mampu menciptakan manusia yang tadinya enggak ada, bahkan mampu menciptakan langit-langit dan bumi yang ini lebih besar daripada penciptaan manusia, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan pertama kalinya yang belum ada sebelumnya, tentunya tidaklah merasa lemah hanya sekedar mengulanginya, menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Bukan perkara yang berat. Barakallahu fikum. La ya'jizu an i'adatihi. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Rum ayat yang ke-27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan, thumma yu'iduh, kemudian akan mengembalikan kembali. Tentunya wa huwa ahwan alaihi, itu lebih ahwan, ringan baginya, bagi Allah. Kalau menciptakan yang tidak ada saja mampu, apalagi hanya sekedar i'adah, mengembalikan. Barakallahu fikum. Ini secara akal, Allah itu sangat-sangat mampu menghidupkan yang telah meninggal. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya, kama bada'na awala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana bada'na, kami memulai awal penciptaan, nu'iduh, setelah itu akan kami kembalikan lagi. Ini janji bagi kami, inna kunna fa'ilin, sungguh-sungguh kami akan melakukannya. Itu akan melakukan, Allah itu benar-benar mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati. Barakallahu fikum. Banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Kemudian yang kedua, bantahan secara akal yang kedua, atsani, anal arda takunu maitatan hamadatan laisa fiha sajaratun hadra. Bantahan secara akal yang kedua, sesungguhnya al arda, tanah itu, takunu maitatan, terkadang menjadi tanah yang mati, kering, tidak ada pohon-pohonan di dalamnya dan tidak ada pula warna hijau. Ini sering kita melihat, tatkala kemarau berapa bulan, tanah menjadi kering, tidak ada lagi pohon-pohonan di situ yang hijau. Tapi setelah itu wayanzilu 'alaihal matar wa taghtazu hadra'u hayatan fiha min kulli zawjin bahid. Dan setelah itu Allah menurunkan kepada tanah yang kering tadi air hujan. Maka tumbuhlah dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan yang hijau dan sangat indah dan rapi. Barakallahu fikum. Secara seketika yang tadinya kering, gak ada tumbuh-tumbuhan, begitu turun hujan, langsung berapa hari kemudian hidup kembali kondisi keadaan tanah tadi. Ini juga dalil bukti Allah itu mampu menghidupkan yang telah mati. Wal qadiru ala ihya'iha ba'da matiha. Dialah Allah mampu menghidupkan tanah tadi yang tadinya sudah mati. Bagaimana kalau manusia? Lebih gampang. Qadirun ala ihya'il amwat. Mampu. Dialah mampu untuk menghidupkan yang telah mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini menyebutkan di dalam surat Fusilat. Allah menyatakan wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bahwasanya engkau melihat sebuah tanah yang khasiatan, yang tandus, kering, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tanah yang sudah berbulan-bulan enggak kena hujan, kering. Maka kata Allah, fa idza nazalna 'alaihal ma, maka apabila kami turunkan kepadanya air, ihtajjat, bergerak dan menjadi subur. Yang tadinya apa? Kering, tandus, ya, gak ada tanda-tanda kehidupan pada tanah tersebut. Tapi begitu kena air hujan, seketika itu juga menjadi subur. Innalladzi ahya'a la muhyil mauta, innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dialah Allah yang akan menghidupkan sesuatu yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dialah Allah terhadap segala sesuatu itu qadir, mampu melakukan. Sehingga kita tidak perlu was-was, khawatir, Allah maha segalanya. Apalagi hanya menghidupkan yang tadinya sudah ada. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengingatkan di sini wa qadzala qaumun min ahli zaigh wa anqaru adzabal qabri wa na'imahu. Ya, setelah Syekh membawakan bukti-bukti dalil secara syariat atau dalil secara his, secara nyata, secara akal, Allah itu mampu menghidupkan yang telah mati. Dalil syariat sangat banyak yang barakallahu fikum menunjukkan Allah akan menghidupkan kembali yang telah mati. Dalil secara hi, secara rasa pun sudah kita baca beberapa contoh. Dan dalil secara akal pun demikian sudah dijelaskan. Sekarang muncul lagi kata Syekh, wa qadzala qaumun min ahli zaighi, dan sungguh telah sesat suatu kaum dari ahlul zaigh, orang yang hatinya berpenyakit. Fa anqaru adzabal qabri, mereka orang-orang yang hatinya berpenyakit mengingkari tentang adanya azab kubur. wa na'imahu, dan mengingkari tentang adanya kenikmatan di alam kubur. Za'imin, mereka mengira anna dhalika ghaira mumkinin limukhalafatil waqi'. Apa yang menyebabkan mereka mengingkari adanya azab kubur, mengingkari nikmat kubur? Za'imin, mereka menyangka yang seperti itu tidak mungkin terjadi. Kata mereka, ana dzalika ghaira mumkinin. Bagaimana orang akan diazab dalam kubur? Apa alasan mereka? Limukhalafatil waqi'. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Buktinya kalau kuburan dibuka masih utuh, tidak menjadi sempit, tidak menjadi luas. Qalu, mereka mengatakan, la kusyifa 'anil mayyiti fi qabrihi la wujida kama kana 'alaihi wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wa la dhiq. Mereka mengatakan buktinya kalau seandainya kuburan itu dibuka, disingkap, maka sungguh akan didapati sebagaimana keadaannya, tidak berubah. Wal qabru la yataghayyar, kuburan tidak berubah, bi si'atin, menjadi luas, wala dhiq, tidak pula berubah menjadi sempit. Sehingga mereka menyimpulkan kalau begitu berarti tidak ada azab kubur, tidak ada kenikmatan di alam kubur. Buktinya ya, kalau dibuka kuburannya ajeg ya, tetap enggak ada perubahan ya. Perhatikan kata Syekh, hadza za'mu batilun. Ini persangkaan yang batil, yang salah. Yang menunjukkan batilnya persangkaan tadi adalah yang pertama, bisyar'i, dalil secara syariat, wal his, dalil secara his yang bisa kita raba lihat, wal aql, dan dalil bukti secara akal tentang batilnya ucapan orang tadi yang mengingkari adanya azabul qabri wa na'imuhu. Kemudian kata Syekh, ada pun ucapan di atas tadi yang mengingkari adanya azab dan nikmat dalam kubur adalah ucapan yang batil, baik secara syariat, secara his dan akal. Adapun dalil secara syariat, telah kita lewati bagaimana barakallahu fikum dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya fitnatul qabri, tentang adanya azabul qabri wa na'imuhu. Faqad sabaqat an-nususu adalatu ala subuti azabil qabri wa na'imih. Dan sungguh telah lewat dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya azab kubur dan kenikmatan di dalam kubur. Banyak sekali dalil-dalilnya bukti bahwasanya adanya azab kubur dan nikmat kubur. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am 93, Allah menyatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tudzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghaira haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kita lihat bagaimana Allah menyebutkan walau tara, dan seandainya engkau melihat, idz zalimun, mereka orang-orang yang berbuat zalim, berbuat jahat, bermaksiat kepada Allah, menyekutukan Allah dan seterusnya. Fi ghamaratil maut, mereka itu dalam tekanan-tekanan kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, orang-orang yang berbuat zalim tatkala meninggal dunia, para malaikat itu memukulkan tangan-tangan mereka. inilah yang berbuat zalim tatkala sakaratul maut atau dalam ghamaratil maut, tekanan-tekanan kematian. Maka malaikat memukulkan tangan-tangan mereka sambil mengucapkan akhriju anfusakum, keluarlah jiwa-jiwa kalian pada hari ini akan dibalas dengan azab yang menghinakan disebabkan kalian berbicara tentang Allah tidak di atas kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayat Allah tastakbirun. Dalil secara nyata ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya azabul qabr. Barakallahu fikum. Begitu juga tentang kenikmatan di alam kubur. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan fi sahihil Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwa Nabi SAW pernah melewati atau berjalan dengan para sahabatnya. Fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi kuburihima. Takala Nabi sedang berjalan dengan para sahabatnya, maka Nabi mendengar suara jeritan dua manusia yang sedang diazab di dalam kuburan berdua. Ya, fi kuburihima, dalam kuburan, di kuburannya. Nabi mendengar demikian ceritan dua manusia yang sedang diazab di alam kubur. Wa dzakar hadis, maka Nabi menyebutkan wa fihi. Nabi menyebutkan wa fihi anna ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Nabi menyebutkan kenapa dua manusia diazab oleh Allah di alam kubur. Ini syahidnya. Di sana adanya azab kubur. Maka Nabi menjelaskan alasannya. Adapun salah satunya, kana la yastatiru minal baul, dia itu tidak menutup auratnya tatkala kencing, atau dia tidak membersihkan najisnya tatkala kencing. Ini diantara sebab seorang mendapatkan azabul qabri, tidak perhatian dengan air kencingnya sehingga mengenai najisnya, mengenai badannya atau bajunya. Ini yang salah satunya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, wa anna al-akhara kana yamsi binamimah, ada pun yang lainnya yang dia itu diadab dalam kubur dikarenakan orang tersebut yamsi berjalan bin namimah dengan namimah, mengadu domba satu sama yang lain, menukil ucapannya si A disampaikan ke si B, ucapannya si B sampaikan ke si A, supaya mereka saling membenci dan saling bermusuh-musuhan. Ini juga merupakan sebab seorang mendapatkan azab di alam kubur. Barakallahu fikum. Ini dalil secara syar'i yang menunjukkan bahwasannya di sana adanya azabul qabr. Wa amal hissu, sekarang secara his, rasa yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat. Dalil bahwasanya di sana adanya azab dan nikmat dalam kubur. Sebagai contoh kata Syekh, fa inan naima, sesungguhnya orang yang tertidur, yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahijin yata'annamu fih. Sekarang dalil secara his, rasa yang bisa kita rasakan. Maka sesungguhnya orang yang tidur, terkadang dia mimpi dalam tidurnya, dia berada di tempat yang luas, indah, bersih, dan dia merasa senang di tempat tersebut. Ini orang yang tidur. Kadang demikian, berada di tempat yang luas, nikmat luar biasa. aw annahu kana fi maqanin dhikin muhisin yata'allamu minhum, atau orang yang tidur itu merasakan di tempat yang sangat sempit, menakutkan, dan dia merasa tersakiti di tempat tersebut. Kadang orang yang tidur seperti itu. Kata Syekh, warubama yastaiqadha ahyanan mimma ra'a, dan terkadang orang tersebut yang tidur tadi, yang mimpi tempat yang bagus atau yang mimpi tempat yang jelek, terkadang dia sampai terbangun. Ya, sampai terbangun. Wa huwa ala firasihi, tapi tatkala terbangun dia masih di atas apa, ranjangnya, tempat tidurnya. Fi hujratihi, di dalam ruangan kamarnya. Ala ma huwa alaihi, tidak berubah ranjangnya sedikit pun. Padahal tadi dia merasa di tempat yang sangat bagus, atau dia merasa berada di tempat yang sangat menakutkan, tapi begitu terbangun ajek, tidak berubah di tempat tidurnya. Kasurnya pun gak berubah, ranjangnya pun gak berubah, ruangannya pun gak berubah. Ini kalau dilihat seperti itu. Nah, ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwasanya kalau orang yang meninggal dunia itu tidak diazab, tidak diberi kenikmatan. Buktinya tidak berubah kuburannya. Bantahannya ini. Orang yang tertidur, mimpi tempat yang bagus atau mimpi tempat yang jelek, begitu bangun, tempat tidurnya tidak berubah sedikit pun. Dan yang namanya an-naumu akhul maut, tidur itu merupakan saudaranya al-maut. Saudaranya kematian itu adalah tidur. Naam. Sekarang dalil secara akal. Wa amal aqlu, yang tadi dalil secara apa? Kenyataan. Ya. Buktinya orang yang tidur mimpi tempat yang indah dan seterusnya, begitu bangun masih tempat yang biasa, enggak berubah sedikit pun. Wa amal aqlu, adapun dalil secara akal, fa inna naima, sesungguhnya orang yang tidur, fimana mihi, dalam tidurnya dia melihat mimpi yang nyata, mutabaqatu lil waqi, sesuai dengan kenyataan. Bahkan terkadang dia melihat Nabi SAW ala sifatihi, seperti sifat aslinya. Kemudian berikutnya, wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan, barang siapa yang melihat Nabi SAW sesuai sifat yang disebutkan oleh Nabi, maka dia berarti benar-benar telah melihatnya. Wa ma'a dzalik, bersama dengan itu, fa na'imu fi hujratihi ala firasi ba'idan amma ya'ra'a, bersama dengan itu, fa na'im, orang yang tidur tadi yang melihat sesuatu yang indah, dia masih di kamarnya, di atas tempat tidurnya, dan jauh dari apa yang dia lihat. Sehingga sekali lagi, barakallahu fikum, batil, salah orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur dengan alasan kalau dilihat kuburannya tidak berubah. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, wa amma i'timaduhum fima za'amuhu ala annahu law kusifa 'anil mayyiti fi qabrihi lawujida kama kana 'alaihi wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala dhik, wa jawabuhu min wujuhi minha. Adapun sandaran mereka, orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur dan nikmat dalam kubur, dengan alasan kalau seandainya kuburan tersebut disingkap, dibuka, tidak berubah, tetap, sehingga enggak ada azab dan nikmat kubur, maka jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, al-awalu, anahu wasayala tajuz mu'aradatu maja'abihi syar'u bimisli hadhihi subhati dahillah. Yang pertama, bantahan untuk mereka bahwasanya tidak boleh seorang itu membantah menentang dalil-dalil syariat. Seorang tidak boleh membantah menentang dalil-dalil syariat dengan subhat-subhat yang lemah ini. Syariat baik dari Al-Quran maupun hadis telah menetapkan adanya azabul qabri wa na'imihi, adanya azab kubur dan kenikmatannya. Maka kita tidak boleh membantah, menolaknya dengan subhat-subhat di atas. Dengan mengatakan, tapi kan nyatanya kalau dibuka masih utuh, enggak ada perubahan, berarti yang enggak ada azab kubur. Enggak boleh seperti ini. Tidak boleh membantah dalil-dalil yang syar'i, yang sudah datang dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan subhat-subhat yang lemah tadi. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, ini bantahan yang pertama, kita tidak boleh menentang dalil-dalil Al-Quran atau meninggalkan dalil-dalil Al-Quran dengan sebab syubhat-syubhat yang lemah tadi. Asani yang kedua, anna ahwalal barzakhi min umuril ghaibi la alati la yudrikuhal his. Bantahan yang kedua, bahwasannya keadaan kubur alam barzakh ini adalah perkara gaib yang tidak bisa, barakallahu fikum, la yudrikuhul his, yang tidak bisa dicapai dengan panca indera kita. Ini perkara gaib, keadaan dalam kubur, sehingga tidak bisa terus mengatakan, tapi kenyataannya enggak berubah ini. Ini perkara gaib. Penglihatan kita tidak sampai di situ, tidak sampai ke situ. Barakallahu fikum. Ini bantahan yang kedua kepada orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur dengan alasan kalau dibuka masih tetap utuh, enggak berubah. Kita katakan ini perkara gaib. Yang namanya perkara gaib tidak bisa, Pak, didapatkan dengan panca indera kita. Walau kana tudrikul bil hisi la fatat faidatul imanu al faidatul imani bil gaib. Kalau bisa dirasakan dengan panca indera kita, maka akan hilang faidah beriman kepada barang-barang yang gaib. Nih. Kalau seandainya barakallahu fi, kalau dibuka kelihatan di situ, ya, maka apa? Ya hilang faedah beriman kepada perkara yang gaib. Wala tasawwal mu'minuna bil ghaibi, maka kan sama antara orang yang beriman kepada yang gaib dan yang orang-orang yang menentang, yang tidak membenarkan tentang perkara gaib tersebut. Ini hikmahnya. Ini jawaban yang kedua. Tak kalah dalam mengatakan kalau seandainya kuburannya dilihatkan nyatanya enggak berubah, kita jawab itu perkara gaib. Alam barzakh adalah perkara gaib sehingga tidak bisa, barakallahu fikum, ya, dilihat dengan mata kita. Asalis, bantahan yang ketiga, annal azaba wan na'ima wasi'atal qabri wadhiqahu innama yudrikuhal mayitu tuna ghairihi. Yang ketiga, kita katakan bahwasanya azab kubur, kenikmatan di dalam kubur, luas dan sempitnya kuburan itu hanya dirasakan oleh si mayit, bukan orang lain. Kalau ada orang yang mengatakan, tapi kan Kalau dibuka kuburan enggak berubah, kita katakan azab kubur, kenikmatan di dalam kubur, luas dan sempitnya kuburan itu hanya dirasakan, hanya dirasakan oleh si mayit tadi, tuna gharihi, bukan yang lainnya. Yang merasakan si mayit. Barakallahu fikum. Kata sewa hadza kama yara na'imu fi manamihi annahu fi makanin diqin muhisin aw fi makanin wasi'in bahijin. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, seperti yang tidur. Di dalam tidurnya dia mimpi di tempat yang sempit dan menakutkan atau tempat yang luas sangat indah. Ini yang merasakan, barakallahu fikum, yang tidur. Ada pun yang lainnya, binisbati li gharihi, yang lainnya tidak merasakan. Yang merasakan di tempat yang menakutkan, yang tidur tadi. Begitu juga yang merasakan azab kubur, kenikmatan dalam kubur, sempit dan luasnya kuburan, si mayit tadi, bukan orang lain. Barakallahu fikum. Dikiaskan atau dicontohkan seperti orang yang tidur, mimpi di tempat yang indah, tempat yang sempit, itu yang merasakan orang yang tidur. Wa huwa binisbati li ghairihi lam yataghayyar manamuhu wa huwa fi hujratihi baina firasihi wa ghita'ihi. Adapun yang lainnya tidak merasakan, ya. Yang lainnya artinya orang yang tidur ini, dia tidur di tempat tidurnya, di kamarnya, di atas ranjangnya, ya. Dengan menggunakan selimut tidak ada perubahan. Tapi orang yang tidur dia merasakan di tempat yang indah atau tempat yang menakutkan. Barakallahu fikum. Ini bantahan yang ketiga. Nah, kalau ada orang mengatakan buktinya kuburannya tidak berubah, kita katakan bahwasanya azab kubur, kenikmatan dalam kubur, sempit dan luasnya kuburan, ini hanya dirasakan oleh si mayit, bukan orang lain. Kemudian yang keempat, bantahan yang keempat dijelaskan oleh Syekh, anna idraqal khalqi mahdudun bima makanahumullahu ta'ala min idraqihi wala yumkinu an yudriku kula mawjudin. Bantahan yang keempat, idrakul khalqi, kemampuan makhluk itu terbatas. Ya. Kemampuan makhluk itu terbatas sesuai yang Allah berikan kepada mereka. Maka tidak mungkin makhluk itu dia akan mencapai seluruh yang ada, enggak mungkin. Apalagi si sudah beda alam, masih satu tempat, hanya terhalang tembok saja kita tidak tahu. Kan seperti itu. A berada di sebuah ruangan, di balik tembok ada kejadian apa enggak tahu, ada hewan apa enggak tahu. Inilah kemampuan manusia, mahdud, terbatas, sehingga tidak mungkin mencapai seluruhnya. Ini yang harus kita ketahui, kemampuan kita terbatas. Sehingga kalau ada orang mengatakan buktinya kalau kuburannya dibuka enggak ada perubahan ini segala, kita bantah yang keempat, sesungguhnya kemampuan manusia itu terbatas. Tidak mungkin mengetahui segala sesuatu, apalagi sudah beda alam, alam dunia dengan alam barzakh. Oh, kadang-kadang yang satu tempat saja, ya. Hanya terhalang yang kecil, tembok. Kita enggak tahu ada apa di balik tembok ini, ada hewan apa, kejadian apa, tidak tahu. Apalagi sudah beda alam. Was samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillah tasbihan hakikian yusmihu Allahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan wa ma'a dhalika fa huwa mahjubun anna. Sebagai contoh kata Syekh, langit yang tujuh, begitu juga bumi dan apa-apa yang ada di isi, ada yang ada di dalamnya, ada bebatuan, pepohonan dan seluruhnya. Wa kullun syai'in, semuanya yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah tasbihan hakikian, dengan tasbih yang sebenar-benarnya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memperdengarkan ke salah satu makhluknya yang dikehendaki oleh Allah, tapi bersamaan dengan itu terhalang untuk kita. Kita gak tahu bagaimana tasbihnya pepohonan, bagaimana tasbihnya bebatuan, padahal mereka semua yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalamnya, semua itu bertasbih kepada Allah. Tapi kita gak ngerti tasbihnya seperti apa, padahal mereka itu tasbih hakikian. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang demikian Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra, Allah menyatakan Yusabihulahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa imin syai'in illa yusabihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, telah bertasbih langit yang tujuh, begitu juga bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Berarti pepohonan, bebatuan, rerumputan, semua bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak ngerti tasbihnya mereka. Inilah kemampuan manusia terbatas. Jadi kalau ada orang mengatakan, tapi kalau dibongkar kuburannya ajek kok, tetap gak berubah, kita katakan kemampuan manusia itu mahdud, terbatas. Barakallahu fikum. Begitu juga wahakada syayatinu wal jinu yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban. Wahadaratil jinu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wastami'u likira'atihi wa ansatu wa wallau ila qawmihim mungzirin. Contoh berikutnya, sesuatu yang itu terjadi kita tidak ngerti karena kemampuan kita terbatas, adalah syayatin dan jin yang mereka barakallahu fikum berusaha di muka bumi ini, ada yang pergi, ada yang pulang. Bahkan terkadang jin ada yang menghadiri majelisnya Rasul, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka diam mendengarkan bacaan Al-Quran, dan setelah itu mereka kembali kepada kaum yang mengingatkan. Tapi bersamaan dengan itu, ya, wa ma hadza fa mahjubun anna, kita enggak bisa melihat. Sekali lagi dari sini maka terbantahlah orang-orang yang mengatakan mengingkari adanya azab kubur dengan dalil alasan kuburannya tidak berubah. Yang keempat kata Syekh, bantahan untuk mereka, kemampuan manusia itu terbatas, tidak mungkin dia mengetahui segalanya. Barakallahu fikum. Ada empat bantahan untuk mereka, orang-orang yang hatinya berpenyakit, yang mereka mengingkari adanya azab kubur, kenikmatan dalam kubur, dengan dalil kuburannya tidak berubah. Yang pertama, bantahan untuk mereka, kita katakan tidak boleh menolak dalil-dalil syariat yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan syubhat-syubhat yang lemah, dengan mengatakan tapi kenyataannya ini. Yang kedua, bahwasanya keadaan barzakh, alam kubur, ini adalah perkara gaib yang tidak bisa dicapai dengan panca indera kita, dengan penglihatan kita. Kalau bisa dilihat dengan mata kita, ya enggak ada faedahnya beriman kepada yang gaib. Bantahan yang ketiga dikatakan oleh Syekh, bahwasanya azab kubur, kenikmatan di dalam kubur, sempit dan luasnya kuburan, ini dirasakan oleh si mayit tadi, bukan orang lain yang merasakan. Kemudian yang keempat, yang terakhir kata Syekh, bahwasanya kemampuan manusia itu terbatas sesuai yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga tidak mungkin mengetahui seluruhnya. Contohnya, Allah menyebutkan langit dan bumi beserta isinya seluruhnya bertasbih dengan tasbih yang sebenar-benarnya. Kita tidak tahu tasbihnya mereka seperti apa. Jin, syaitan senantiasa berkeliaran di sekeliling kita, kita juga tidak mengerti seperti apa mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.